Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwan fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, kita telah menjelaskan sebagian keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dari ayat yang kelima yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab as-sabr, yaitu firman Allah Azza wa Jal, wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sifat as-sabr, dengan sifat as-sabr. Yang dengannya akan datang pertolongan dari Allah. Seorang yang bersabar dari segala apa yang menimpa dirinya, dan dia senantiasa berusaha menyabarkan dirinya, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Hadis yang sudah kita lewati, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW menyatakan, wa'alam anna sabra atau anna an-nasra ma'a as-sabri wa anna al-faraja ma'a al-karbi wa anna ma'a al-usri yusra. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah, pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Jadi maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan pertolongannya kepada orang-orang yang bersabar terhadap ketentuan Allah. Wa anna al-faraja ma'al karbi, dan bahwasanya jalan keluar ataupun kelapangan bersama dengan kesusahan yang sangat atau bersama dengan musibah, kelapangan akan datang bersamaan dengan kesusahan, dengan datangnya musibah, maka Allah Azza wa Jal akan senantiasa memberikan jalan keluar bagi hamba-hambanya yang bersabar. Naam. Menunggu jalan keluar dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan dalam segala urusannya ketika kesulitan menimpa dirinya, ketika datang musibah. Oleh karena itulah kesusahan itu terdapat di dalamnya kelapangan. Terdapat di dalamnya jalan keluar dari Allah Azza wa Jal yang akan diberikan kepada orang-orang yang bersabar. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwasanya bahwa kebersamaan atau na'am bersama kesulitan akan datang kemudahan. Dan tentunya hal ini juga telah disebutkan Allah di dalam ayatnya, wa anna ma'al usri yusra. Baik. Dan minta tolonglah kalian kepada Allah dengan as-salah, dengan mengerjakan as-salah, yang dengannya Allah akan membantu urusan-urusan kalian, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan ad-din, agama kalian. Dan demikianlah keadaan Rasulullah SAW ketika beliau ditimpa sesuatu yang mengagetkan beliau, perkara yang mengejutkan atau ditimpa suatu musibah, maka beliau bersegera menuju salat, mengerjakan salat, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, bermunajat, berdoa kepada Allah. Nah, demikianlah, karena salat adalah merupakan silatun bainal abdi wa rabbih, adalah penghubung antara seorang hamba dengan Rabbnya. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya, inna allaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Yang dimaksud al-ma'iyah huna, kebersamaan Allah, yaitu kebersamaan yang sifatnya khusus, kebersamaan yang khusus yang hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kebersamaan yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, kebersamaan yang hanya diberikan kepada orang-orang yang bersabar, baik dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, baik dalam hal menjauhi kemaksiatan kepada Allah, maupun dalam hal menerima segala ketentuan dan ketetapan Allah. Maka Allah senantiasa bersama mereka. Naam. Diterangkan para ulama bahwasanya kebersamaan Allah terhadap makhluknya terbagi menjadi dua. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan firman Allah, inna allaha ma'as sabirin, yani bidzalika al-ma'iyyah al-khassah. Naam. Yaitu dengan kebersamaan Allah yang khusus. Lianna ma'iyyat Allah tanqasimu ila qismain. Karena kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala itu terbagi menjadi dua macam. Al-qismul awal, jenis yang pertama, nam, ma'iyatun ammah syamilah likulli ahadin. Kebersamaan Allah, kebersamaan yang bersifat umum, yang meliputi segala sesuatu, yang meliputi setiap manusia yang meliputi segala makhluk. Wahyal madhkuratu fi qawlihi ta'ala, yang mana kebersamaan ini telah disebutkan Allah di dalam beberapa ayatnya, di antaranya firman Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala bersama kalian. Allah subhanahu wa ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada. Dimanapun kalian berada. Juga dalam firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat yang lainnya, Allah menyebutkan, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara min dhalik wala akthara illa huwa ma'ahum. Tidak ada pembicaraan rahasia, kata Allah, antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Illa huwa radi'un. Tidak ada pembicaraan rahasia, najwa, antara tiga orang, melainkan Allah yang keempat dari mereka. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan tidak ada pembicaraan rahasia di antara lima orang, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala yang keenam di antara mereka. Dialah yang keenam di antara mereka. Wala adana min dhalika wala akthara illa huwa ma'hum. Dan tidak ada pembicaraan rahasia. Nam, di antara orang-orang yang jumlahnya kurang dari apa yang disebutkan Allah, dari jumlah tersebut, ataupun yang lebih dari jumlah tersebut, illa wa huwa ma'ahum, atau illa huwa ma'ahum, melainkan Allah bersama dengan mereka. Kemudian ada Syekh Al-Utsaimin, wa hadhihi al-ma'iyyatu al-'ammah asy-syamilah li jami' al-khalqi. Ma'iyyah yang umum ini, yang bersifat umum ini, meliputi seluruh makhluk. Meliputi seluruh makhluk Allah Azza wa Jalla. Fama min makhluqin illa wallah ta'ala ma'ahu. يعلمه ويحيط به سلطانا وقدرة وسمعا وبصرا وغير ذلك. Dan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah melainkan Allah bersama dengannya. Ini meliputi ilmu Allah. Nah, demikian pula ya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya dan meliputi kekuasaan Allah, pendengaran, penglihatan, dan selain daripada itu. Ini Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama dengan makhluknya. Dari rububiyyah Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang tersembunyi maupun yang nampak. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar dan melihat apa yang dilakukan oleh makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala meliputi seluruh makhluk. Naam, dengan ilmunya. Adapun al-mayyah al-khassah, adapun kebersamaan yang khusus, fahiyya al-ma'iyyatu allati taqtadi an-nashra wa at-ta'yid, yang mana kebersamaan yang sifatnya khusus ini yang berkonsekuensi pertolongan dan pengokohan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, kepada kaum mukminin, kepada al-muttaqin, as-sabirin. Naam. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersabar, kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Naam. وهذه خاصة بالرسل واتباعهم, tentunya kebersamaan ini khusus bagi para rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kebersamaan Allah yang bersifat khusus ini hanya diberikan kepada para rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak para rasul, orang-orang yang mengikuti jejak para rasul. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongan kepada mereka, akan senantiasa mengokohkan mereka, menguatkan mereka, naam, melindungi mereka, menjaga mereka dari penyimpangan, dari kesesatan. Sehingga mereka termasuk dari orang-orang yang beruntung. Di antara ayat Allah yang menerangkan tentang kebersamaan yang bersifat khusus, seperti dalam firman-Nya, jadi kebersamaan ini laisat likulli ahadin, tidak seluruh makhluk mendapatkan kebersamaan ini. Nah, jadi kebersamaan yang bersifat khusus hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja. Tidak seluruh makhluk atau tidak seluruh manusia mendapatkan kebersamaan ini. Kebersamaan yang bersifat khusus ini. Oleh karena itu Allah di dalam ayatnya, seperti dalam surat An-Nahl, pada ayat yang ke-128 Allah berfirman, إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والذين هم محسنون. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah di atas bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah. Di atas bimbingan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ala fahmi salafil ummah, dan mereka menjalankan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, ketaatan kepada Allah semata-mata hanya mengharapkan pahala di sisi Allah, dan demikian pula mereka menjauhi segala larangan Allah juga di atas bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Ala fahmi salafil ummah, dan di dalam mereka menjauhi larangan Allah disebabkan karena takut akan siksaan dari Allah. Maka dengan hal inilah mereka mendapatkan pertolongan dari Allah. Mereka mendapatkan kemenangan. Mereka mendapatkan naam penjagaan dari Allah. Perlindungan dari berbagai bentuk penyimpangan, dari penyelewengan, dari kesesatan. Allah mengokohkan mereka. Naam. mereka senantiasa terjaga dari berbagai fitnah ujian yang akan menimpa mereka. Sebabnya diantaranya karena mereka benar-benar mewujudkan ketakwaan mereka kepada Allah. Tidak hanya sebatas mengetahuinya, tidak hanya sebatas mengilmuinya, namun mereka berusaha menerapkan ketakwaan pada diri mereka. Mereka berupaya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka berusaha dan berupaya untuk menjadi orang-orang yang sabar dalam berbagai ujian, dari ujian yang akan menimpa mereka. Allah, sehingga dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongannya kepada mereka, yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi mereka, yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga mereka. Oleh karena itulah kaum muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah, seorang yang bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada, maka Allah akan selalu menjaganya dan melindunginya. Seorang yang benar-benar ingin mewujudkan ketakwaan pada dirinya, maka dia tidak hanya bertakwa ketika di keramaian orang, ketika banyak orang bersamanya, dia bertakwa kepada Allah. Namun seorang yang benar bertakwa kepada Allah, baik ketika bersama orang lain maupun ketika dia menyendiri, dia senantiasa bertakwa kepada Allah. Oleh karena itulah wasiat Rasul SAW kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhum, sebagaimana datang dalam hadis riwayat Tirmidzi, dalam hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, Rasul SAW memberikan wasiat kepada Abu Dzar. Ketika Abu Dzar meminta wasiat kepada Rasulullah, "Ausini ya Rasulullah, berikanlah wasiat kepada aku ya Rasulullah." Di antara wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Di mana saja engkau berada, tidak hanya ketika di masjid, tidak hanya ketika keramaian, tidak hanya ketika engkau berada bersama orang-orang saleh, namun engkau bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada. Engkau di rumah, engkau di masjid, engkau di pasar, dan dimanapun engkau berada, maka engkau selalu berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, ketika engkau berusaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, maka Allah akan menjagamu. Allah yang akan menolongmu. Allah akan melindungimu. Nah, dan ini janji Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Dan Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan terus melakukan kebaikan. Nah, bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Juga dalam ayatnya Allah, dalam ayat yang lain Allah menyatakan, "Inna Allah ma'as sabiri." Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kita mengetahui bersama begitu banyak keutamaan yang akan diberikan bagi orang-orang yang bersabar. Begitu banyak yang akan didapatkan, yang akan diraih bagi orang-orang yang bersabar. Tidak hanya dalam kehidupan dunia ini, namun orang-orang yang bersabar dengan tiga jenis kesabaran yang telah kita sebutkan akan mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya yang telah kita sebutkan dari beberapa ayat. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Yang menyebutkan tentang keutamaan bagi orang-orang yang bersabar. Dengan tiga jenis kesabaran tersebut. Di antaranya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Akan memasukkan mereka ke dalam surganya. Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan mereka ke dalam surganya. Dan ini disebutkan Allah di dalam ayatnya ketika para penghuni surga akan masuk ke dalam surga. Maka para malaikat menunggu di pintu-pintu surga sambil menyambut para penghuni surga dengan mengucapkan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Keselamatan atas kalian. Keselamatan atas kalian disebabkan karena kesabaran kalian. Doa keselamatan, pujian, sanjungan, sambutan dari para malaikat kepada para penghuni surga dengan ucapan salam, dan mereka mendapatkan sambutan tersebut tentunya disebabkan karena kesabaran kalian. Karena kesabaran kalian di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Disebabkan karena kesabaran kalian dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Disebabkan karena kesabaran kalian di dalam menerima segala ketentuan dan ketetapan Allah. Inilah yang menyebabkan kalian masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Salamun alaikum bima sabartum. Dengan sebab kesabaran kalian. Fa ni'ma 'uqbad dar. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan tersebut. Ini diantara keutamaan yang akan diberikan bagi orang-orang yang bersabar. Baik. Wa ma asbaha dhalik min al-ayat wa min al-ayati ad-dalati 'ala hadhihi al-ma'iyyah al-khassah. 'Ala hadhihi al-ma'iyyah al-khassah. Dan yang semisal dengan ayat-ayat yang disebutkan. Dari ayat-ayat yang menunjukkan tentang kebersamaan Allah yang bersifat khusus ini. Baik. Dawul Syekh rahimahullah, Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan kepada kita agar jangan sampai kita keliru. Salah faham tentang kebersamaan Allah kepada makhluknya, baik kebersamaan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Kata beliau rahimahullah, walakinnal ma'iyataini kiltaihima la tadullani ala anna Allah subhanahu wa ta'ala ma'an nasi fi amkinatihim. Akan tetapi kedua kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala, keduanya tidaklah menunjukkan bahwasanya Allah bersama dengan manusia. Di tempat-tempat mereka. Bal huwa ma'an nas wa huwa 'azza wa jalla fawqa samawatihi 'ala 'arsyihi. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala bersama manusia dalam keadaan Allah azza wa jalla di atas langit. Di atas arsy-Nya. Allah bukan di mana-mana. Nah, bukan maksudnya Allah bersama makhluk, berarti Allah berada di mana-mana. Tidak demikian. Namun, Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan makhluknya, bersama dengan manusia. Nah, dalam keadaan Allah berada di atas arsy-Nya. Wala mani'a min dzalik, dan tidak ada yang mencegah dari hal tersebut. Naam. Artinya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan mereka. Baik kebersamaan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus kepada makhluknya. Fa inna asy-syai'a yakunu fawqa wa huwa ma'aka. Karena sesungguhnya sesuatu terkadang berada di atas wa huwa ma'ak, dan dia bersamamu. Seperti misalnya diberi contoh oleh Syekh, wal Arab yaqulun, orang-orang Arab mengatakan ma zinna nasiru wal qamaru ma'ana. Kita terus-menerus berjalan dan bulan bersama kita. Kita terus-menerus berjalan dalam keadaan bulan bersama kita. Jadi bulan menyertai kita, bersama dengan kita. Wa kullun ya'lamu anna al-qamara fi as-sama'. Tentunya setiap orang mengetahui bahwa bulan itu ada di langit, ada di atas. Ya. Demikian pula ucapan yang lainnya, mazilna nasiru wa suhailun ma'ana. Kita terus-menerus berjalan. Nah, badan Suhail bersama dengan kita. Nah, Suhail adalah nama dari Najmun, bintang yang ma'ruf indal Arab. Dalam keadaan bintang bersama dengan kita. Bintang ini tentunya kita faham, wa huwa fis sama, juga berada di langit. Nah. Hakala. Baik. فما بالك بالخالق عز وجل هو فوق كل شيء استوى على عرشه. Maka bagaimana pendapatmu dengan Al-Khaliq, sang pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala di atas segala sesuatu, ya, bintang makhluk Allah. Naam. Qamar, bulan, makhluk Allah. Allah yang menciptakan bulan dan bintang. Naam. Wal khaliq. Allah di atas segala sesuatu. Istawa ala arsyihi. Beristiwa di atas arsyihi. Wa ma'a dhalika huwa muhitun bi kulli syai'in. Naam. Bersamaan dengan itu, Allah meliputi segala sesuatu, ma'kulli ahadin, bersama setiap orang. Naam. La ilaha illallah. Mahma infaratta wa mahma infaratta fa inna Allah azza wa jalla muhitun bika ilman wa qudratan wa sultanan wa sam'an wa basaran wa ghaira dhalik. Meskipun engkau menyendiri, nah, engkau bersendirian, maka Allah Subhanahu wa taala meliputimu. Ya. Dengan ilmunya, dengan kekuasaannya, dengan pendengarannya, penglihatannya dan selain itu. Dari rububiyyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah meliputi engkau. Walaupun engkau sedang bersendirian di dalam kamarmu, Allah melihatmu. Nah, kau bersembunyi agar tidak diketahui oleh makhluk dari perbuatan kemaksiatan yang kau lakukan, Allah melihatmu. Allah mendengar ucapanmu yang kau sembunyikan dalam kalbumu. Engkau katakan kepada saudaramu dengan ucapan-ucapan yang buruk. Ya? Dengan sangkaan-sangkaan yang jelek. Nah, Allah mengetahuinya. Allah mengetahui apa yang kau ucapkan dalam kalbumu. Pembicaraan hati. Allah faham, Allah dengar. Walaupun tidak ada yang mendengarnya. Hanya engkau merasa nah, tidak didengar oleh makhluk yang lainnya. Padahal Allah mendengarnya. Apa saja. Oleh karena itulah terkadang seseorang akan dipalingkan dari jalan yang lurus. Disebabkan karena banyak perkara-perkara yang tersembunyi dalam kalbunya. Yang akhirnya disingkap oleh Allah. Yang akhirnya diungkap oleh Allah. Padahal manusia hanya bisa menilai apa yang nampak, apa yang zahir. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan maha kuasanya akan membongkar segala apa yang tersembunyi dalam kalbu ini. Apa yang tersembunyi di dalam kalbu ini? Apa yang kita sembunyikan? Maupun apa yang kita tampakkan, Allah akan menyikapnya. Wa fi qawlihi ta'ala inna Allaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Naam. Dalilun ala anna Allaha yu'inu as-sabir. Naam. Wa yu'ayyiduhu wa yakla'uhu حتى يتم له الصبر على ما يحبه الله. Dalam ayat ini innallaha ma'as sabirin terdapat dalil bahwasanya Allah akan menolong orang yang sabar. Allah yang akan menolongnya. Yu'inu as-sabir. Allah yang akan menolongnya. Wa yu'ayyidu, Allah yang akan mengokohkannya. Allah yang akan menguatkan dia. Di atas agama ini. Naam. Wa yaklauhu, Allah akan melindunginya. Naam. Sampai. Naam. Sempurna kesabarannya. Sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah. Allah senantiasa akan menolong, menjaga, melindungi, mengokohkan orang-orang yang sabar. Jadi kalau terlintas atau terucap kata sabar ini suatu yang ringan. Namun dalam praktiknya berat juga dan sulit. Sebagaimana yang telah kita terangkan dalam beberapa pertemuan. Mudah bagi kita untuk mengatakan kepada orang lain bersabarlah engkau. Dalam segala ujian dan rintangan yang Allah timpakan kepadamu. Namun ketika kita yang mendapatkan ujian itu. Ketika kita yang mendapatkan musibah itu. Maka tidak semudah dengan ucapan kita. Tidak semudah dengan apa yang kita ucapkan dengan lisan ini. Ternyata sangat berat. Nah, seorang yang ditinggal mati oleh orang-orang yang dicintainya. Seorang, naam. Ditimpa musibah, kehilangan harta yang telah dikumpulkannya siang dan malam. Tiba-tiba Allah nam melenyapkan seluruh hartanya. Nah, tidak mudah bagi seorang kemudian mengatakan saya akan bersabar. Dia harus melatih jiwanya, melatih dirinya untuk menjadi orang-orang yang bersabar. Dia harus menempah dirinya. Harus dia melawan ya gangguan-gangguan syaitan yang akan merongrong berusaha mengganggu keimanannya menjadi orang-orang yang murka terhadap ketentuan Allah. Naam, wal'iyadu billah. Naam, oleh karena itulah belajarlah bersabar terutama kalian wahai para penuntut ilmu ketika kita berada di ma'had Nah, maka kunci keberhasilan adalah dengan as-sabr. Kunci keberhasilan adalah kesabaran. Orang-orang yang bersabarlah yang akan berhasil. Nah, menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian mampu bersabar di dalam menghadapi berbagai rintangan ujian. Nah, di masa-masa talab, ketika kalian mencari ilmu, begitu banyak ujian dan rintangan yang akan datang. Ujian dan yang beraneka ragam bentuknya, yang sudah kalian rasakan. Namun tentunya ini baru sebahagiannya. Akan terus berjalan waktu demi waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Nah, yang semakin mengokohkan kalian. Siapa di antara kalian yang kuat dalam kesabarannya, maka mereka lah yang akan berhasil. Nah, menjadi orang-orang yang mulia, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang akan senantiasa mendapatkan pertolongan, penjagaan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk pada ayat yang ke-6 insyaallah. Baik, jazakumullah khairan. Nam, tafadhal barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.